di bagi negara ini. Yuk. Bersama Pantura ada Resa Lawang Sewu. Kembali dilabuhkan bersama Pantura Live Music. Lagu ini Mbak Mimin, guys. Stiling ini, guys. Pemilik diganti Jamal melodinya. Ya. Yeah.